Yeah, Jalur Pegat with ACW Star featuring Caca Talita with new single, new beat, and new artist. Come on guys, check and play this song on ACW Entertainment Asia. Yeah, yeah, yeah. Check this song. Aduh Kang Mas, aku rasuti yang monggo kami keloning hati. Apa mbo anggap aku orang ngerti yang siramu isih mikir kisiki. Aduh Kang Mas, aku jalo pekat hatiku iki wis ora kuat. Nandang tonton keloro-loro duwe pucuk isih seneng wong liya. Apa to kurangku iki Mas, kape-kape iki uwes tak timo. Mbok ilingo kowe duwe anak pucuk, lungo ato cari kerjo malah kendaan karo wong liya. Ojo mbok anggap aku orang ngerti yang sliramu isih seneng karo si Siti. Mending kok ketimbang aku loro ati, aku kelami yang gelem tok jarapi. Kang Mas jaluk ngapuro, wes lalih ke anak bojo malah mikir ke wong liyo. Ojo tok pegat mergo Kang Mas pengen tobat. Kang Mas ngaku salah gendaan karo si Siti, jebule si Siti amung keplene ganggoli. Aduh sindok Kang Mas ngerti sindok loro ati. Kang Mas ngejak bali mergo Kang Mas cinta mati. Sindok pengen bukti tresnane Mas samung siji. Kang Mas lilo mati digo sindok sing tak tresnani. Aduh Kang Mas, aku rasuti yen monggo kami keloning ati. Apa mbok anggap aku orang ngerti yang siramu isih mikir kesiti. Kang Mas, aku jalo pekat hatiku iki wis ora kuat. Nandang tonton keloro-loro duwe pucuk isih seneng mulia. Aku rasuti Mas balen karo kowe, timbang balen mending nyandang status rondo. Duwe pucuk kok setuju. Kang Mas pancen edan gawe sindok dadi kelaran. Nyuwun pangapurone ben Kang Mas lurus dalane. Elingo anak e dhewe iki isih cilik, ojo dadi korban wong tuwone sing ra becik. Kowe njaluk pegat durung mesti dadi apik. Mending balen karo Kang Mas bangane sindok mengko kecile. Aduh Kang Mas,